Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-22 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang takut kepada Allah. Di antara keyakinan seorang muslim bahwa manfaat dan mudarat adalah di tangan Allah semata. Seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Takut kepada Allah yang dibenarkan adalah takut yang membawa pelakunya kepada merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkannya, dan membawanya untuk menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya. Bukan takut yang berlebihan yang membawa kepada keputusasaan terhadap rahmat Allah, dan juga bukan takut yang terlalu tipis yang tidak membawa pemiliknya kepada ketaatan kepada Allah. Takut seperti ini adalah ibadah. Tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan takut seperti ini kepada selain Allah. Barang siapa menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalnya, orang yang takut mudarat wali fulan yang sudah meninggal, kemudian takut tersebut menjadikan dia merendahkan diri di hadapan kuburannya dan kemudian mengagungkannya. Hendaknya seorang muslim meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berkata, "Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a." Dan aku tidak takut dengan sesembahan kalian, mereka tidak memudaratiku kecuali apabila Rabbku menghendaki. Al-An'am ayat yang ke-80. Di antara takut yang diharamkan adalah takutnya seseorang kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah, sehingga takut tersebut membuat dia meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Seperti orang yang meninggalkan jihad yang wajib atasnya karena takut kepada orang-orang kafir, atau tidak melarang kemungkaran karena takut celaan manusia, padahal dia mampu. Allah berfirman, "Innama dzalikumusyaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ali Imran 175. Di antara cara menghilangkan rasa takut kepada makhluk yang diharamkan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan dan mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Ketahuilah bahwa seandainya umat semuanya berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberi mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberi mudarat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Diperbolehkan takut yang merupakan tabiat manusia, seperti takut kepada panasnya api, binatang buas, dan takut seperti ini bukanlah takut yang merupakan ibadah, dan juga bukan takut